ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama kita buka khutbah pada siang hari ini dengan hamdalah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dengan tujuan utama untuk beribadah kepadanya, dengan firman-Nya: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepada kami. Segala puji bagi Allah juga yang telah menjadikan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu tujuan untuk beribadah kepadanya sebagai tujuan terbesar. Allah telah menciptakan berbagai sarana-sarana peribadatan berupa lima ibadah yang inti, lima ibadah inti, yang satu terletak di hati dan yang empat terlihat oleh mata. Yang satu merupakan syahadat, ibadah hati, yang mana di sana terdapat inti utama daripada seluruh ibadah yang lainnya, yang mana hati dipupuk dengan keyakinan yang benar, keyakinan untuk mentauhidkan Allah dan dengan sarana mengikuti nabinya. Kemudian Allah menjadikan empat ibadah inti lainnya berupa sholat sebagai tiang agama yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Kemudian Allah mensyariatkan kita untuk berzakat, yang dengan zakat itu kita mengorbankan apa yang menjadi milik kita berupa harta-harta untuk membantu sesama kita. Kemudian Allah mensyariatkan puasa sebagai sarana untuk memupuk ketakwaan yang berada dalam hati kita setiap tahunnya. Kemudian di antara ibadah yang terbesar, Allah mensyariatkan kita untuk berhaji bagi yang mampu. Demikianlah Allah menciptakan sarana-sarana untuk mencapai tujuan yang utama, yaitu untuk beribadah kepadanya. Segala puji bagi Allah juga yang dengan tujuan utama tersebut Allah juga menciptakan sarana-sarana sederhana bagi siapapun yang tidak mampu untuk beribadah, yaitu berupa amalan-amalan kecil yang mudah untuk dikerjakan oleh siapapun. Jika kita memandang bahwasanya sholat itu suatu ibadah yang berat dan memang diakui beratnya sholat, maka kita bisa setidaknya meringkas dengan sholat yang wajib saja. Jika mampu, maka ditambah dengan yang sunnah. Demikian pula, jika zakat itu terbatas bagi siapa-siapa saja yang kaya, maka ada sedekah yang bebas diberikan kepada siapa saja, berapapun kadar yang kita miliki. Kemudian Allah menciptakan puasa, puasa wajib, yang mana itu hanya setahun sekali dalam setahun, selama 30 hari dari 12 bulan. Kemudian Allah menciptakan haji sebagai syariat bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk menuju ke sana. Tapi tidak semua orang mampu, sehingga Allah menciptakan amalan-amalan sederhana yang bisa mendukung siapapun bagi hambanya yang ingin meraih tujuan utama untuk di dunia ini, yaitu beribadah kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla." Bahwasanya Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Dan dengan amalan yang sedikit inilah setiap manusia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih tujuan utamanya di dunia, yaitu untuk beribadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang sederhana namun berpahala sangat besar dan mungkin sudah familiar di telinga kita adalah istighfar. Istighfar, ucapan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim, merupakan ucapan yang ringan di lisan yang setiap orang mampu untuk mengerjakannya. Tetapi siapa yang sangka bahwasanya amalan yang sederhana berupa istighfar ini memiliki kandungan atau hikmah yang luar biasa. Kalimat istighfar, astaghfirullahal azim, yang bermakna aku memohon ampun kepada Allah al azim yang maha agung, memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya yang pertama bahwasanya istighfar merupakan pintu diampuninya dosa-dosa, yang mana ini bisa dipahami dari maknanya astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Dan kita tahu setiap kita pasti berdosa, sekecil apapun itu. Minimal dari pikiran kita, setiap ada orang yang bertindak, pikiran kita mungkin akan negatif. Pikiran kita mungkin akan menyangka yang tidak-tidak, menyangka buruk kepada orang tersebut. Ini merupakan sunnatullah. Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, yang artinya wahai hamba-hambaku, sungguh kalian itu berbuat salah billayli wan nahar, pada malam dan siang hari. Sepanjang hari kita tahu bahwasanya hari hanya terdiri dari siang dan malam saja. Setiap waktu tersebut kita pasti berbuat dosa. Kemudian Allah melanjutkan, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, beristighfarlah, aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Setiap dari kita pasti berdosa, wahai para jamaah rahimani rahimakumullah. Sehingga wajib bagi kita untuk membiasakan diri agar senantiasa menanamkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling sederhana adalah dengan memperbanyak istighfar, mengucapkannya dengan lisan. Kemudian yang kedua, bahwasanya istighfar merupakan amalan orang yang beriman. Jadi istighfar selain untuk memohon ampun, dia juga merupakan amalan orang yang beriman. Yang berarti bukan hanya untuk orang yang bersalah saja, bukan hanya untuk orang yang bermaksiat saja. Dari mana kita mengetahui hal tersebut? Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang maksum, orang yang paling terjaga dosanya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat salah yang menyinggung orang lain, Allah dengan terang-terangan langsung mengingatkan beliau dengan firman-Nya. Dengan demikian, maka mustahil bagi Nabi untuk melakukan sebuah dosa, karena setiap kali beliau berbuat salah, beliau selalu diingatkan. Namun, bagaimana realitanya? Apakah beliau tidak pernah memohon ampun? Kita ketahui dari sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Mungkin kita telah familiar dengan hadis tersebut. Beliau bersumpah, wallahi, demi Allah. Kalimat yang ditegaskan dengan sumpah berarti bukan kalimat yang main-main. Sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam suatu riwayat bahkan dikatakan lebih dari 100 kali. Yang kita tahu bagaimana track record beliau. Bahwasanya beliau bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau bergelar Al-Amin, yang terpercaya. Mustahil bagi beliau menzalimi orang. Mustahil bagi beliau melakukan dosa. Walaupun ketika beliau bersalah sedikit saja, beliau sudah ditegur oleh Allah. Tapi bagaimana realita beliau? Beliau tetap memohon ampun kepada Allah dengan istighfar 70 kali dalam sehari. Lantas bagaimana dengan kita? Yang setiap luang kita, kita bahkan bisa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih memilih diam melamun tanpa memikirkan apapun. Padahal kita sedang kalut dalam masalah. Kita kalut dalam masalah yang sangat rumit di pikiran kita. Tapi kita memilih diam. Kita memilih merenung tanpa memikirkan apa-apa. Kita lupa bahwasanya ada amalan yang ringan yang bisa menjadi solusi bagi semua masalah, salah satunya dengan mohon ampun kepada Allah, yang mana ini merupakan keutamaan ketiga. Yaitu keutamaan ketiga, dia bisa menjadi solusi bagi segala masalah, terutama terkait dengan rezeki. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, bahwasanya beliau didatangi oleh tiga orang yang berbeda, dari tiga tempat yang berbeda. Yang pertama, orang pertama bertanya kepada beliau tentang masalah kekeringan yang melanda negerinya. Kemudian orang kedua mengeluh mengenai kemiskinan yang menimpa dirinya. Dan orang yang ketiga mengeluh dia tidak segera diberikan keturunan oleh Allah. Tiga masalah berbeda. Yang pertama kekeringan negeri, yang kedua terkait dengan kemiskinan, dan yang ketiga terkait dengan keturunan. Yang mana ketiga-tiganya merupakan sumber ketenangan dan kebahagiaan. Ketika negeri subur, tidak kering, maka semuanya tenang. Ketika tidak terlarut dalam kemiskinan, maka hidup pun senang. Demikian juga jika mempunyai keturunan di tengah rumah tangga, betapa senangnya hal tersebut. Tetapi dari tiga masalah yang berbeda ini, jawaban Al-Hasan Al-Basri hanya satu, yaitu istighfarlah. Lantas muridnya keheranan, kenapa dengan tiga masalah yang berbeda bisa melahirkan satu jawaban yang sama. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya beliau tidak menjawab dengan asal-asalan atau tidak berasal dari pikirannya sendiri, melainkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, ini arti dari firman Allah tadi, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Inilah sumber daripada jawaban Al-Hasan Al-Basri terhadap tiga permasalahan yang berbeda, tapi dengan satu jawaban yang sama, yaitu istighfar kepada Allah. Sehingga kita tahu bahwasanya istighfar selain untuk memohon ampun, dia juga merupakan amalan orang yang beriman, bukan hanya amalan orang yang bermaksiat saja. Kemudian dia adalah solusi dari segala masalah, terutama berkaitan dengan rezeki. Kemudian yang keempat, istighfar akan menjadi tabungan amal. Karena hal tersebut, yang mana istighfar ini merupakan amalan yang ringkas, amalan yang sederhana, mudah diucapkan oleh siapa saja, sehingga siapapun bisa mengumpulkan amalan-amalan khas tersebut menjadi lebih banyak dan mengamalkan satu hadis pula, yaitu habbul a'mali ilallahi ta'ala adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling kontinu walaupun sedikit, sehingga istighfar bisa menjadi salah satu pilihan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang banyak istighfar adalah orang yang beruntung. Beliau berfirman, "Tuba liman wajada fi suhifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah seseorang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Sehingga setiap kabar yang datang dari Nabi, kita tahu kabar tersebut jika sudah dipastikan kesahihannya, berarti kabar tersebut merupakan kabar yang benar. Baik kabar itu kabar di zaman beliau berupa cerita atau kisah dari masa lalu, maupun kabar tentang masa depan. Beliau mengatakan orang yang banyak beristighfar itu beruntung. Maka apalagi yang menghalangi kita? Apalagi yang menghalangi kita untuk menghiasi lisan-lisan kita dengan memperbanyak istighfar? Mari kita hentikan setiap lamunan-lamunan kita yang memikirkan solusi, berusaha untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah. Kita ganti lamunan-lamunan tersebut dengan kalimat istighfar. Kita ganti setiap kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jika orang lain bersalah, maka biarkanlah, doakan dia ampunan. Atau jika kita bersalah, maka janganlah berkata kotor. Gantilah dengan kata-kata yang baik dan beristighfarlah terhadap kesalahan diri sendiri. Sungguh Allah menciptakan banyak pilihan kata, dan kata yang kotor itu sangat sedikit daripada kata yang baik. Maka mengapa kita tidak pernah mengambil kata yang baik? Dan salah satu kata yang terbaik adalah kata-kata kebaikan berupa ampunan atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li kulli muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khayrat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah ibadah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita telah tahu 4 di antara banyaknya keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengingat-ingat 4 hal tersebut, 4 hal keutamaan yang mungkin bisa kita jadikan patokan bagi kita agar kita lebih bersemangat dalam mengamalkan amalan sederhana yang sangat ringkas ini. Yang pertama, bahwasanya istighfar tadi adalah merupakan sarana untuk penggugur dosa, pintu diampuninya dosa-dosa. Kemudian yang kedua, bahwasanya istighfar merupakan amalan dari orang yang beriman. Maka apabila kita mengaku kita beriman kepada Allah, hendaknya kita mengamalkan amalan sederhana dan ringkas ini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya istighfar merupakan solusi dari banyak masalah, terutama berkaitan dengan rezeki, yang sudah jelas tadi diceritakan tentang riwayat Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang keempat, bahwasanya dari semua keutamaan tadi, Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang yang ditemukan banyak istighfar di catatan amalan kelak, dia adalah orang yang beruntung. Maka hendaknya kita dengan 4 keutamaan ini bisa termotivasi untuk menjalankan amalan ringkas dan ringan ini. Kita perbanyak hari-hari kita dengan istighfar, terutama di dua waktu, yaitu pagi dan sore. Karena di pagi hari merupakan waktu di mana para malaikat dan Allah menyaksikan langsung amalan dari hambanya. Dan sore hari merupakan waktu yang dilalaikan oleh manusia. Tetapi waktu tersebut terdapat waktu sholat yang paling utama. Di kalangan para fuqaha mengatakan bahwasanya waktu asar merupakan waktu yang utama. Dinyatakan dengan dalil bahwasanya Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri. Sehingga patutlah di waktu yang utama tersebut kita isi dengan banyak-banyak amal sederhana, yaitu istighfar salah satunya. Demikian para jamaah yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga dari yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah dan memperbanyak amalan ringkas, dan salah satunya adalah istighfar. Mari kita akhiri khutbah pada siang hari ini dengan salawat dan doa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ijtiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ihdina wa saddidna. Allahumma ihdina wa saddidna. Allahumma ihdina wa saddidna. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.